الله والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله kita sampai pasal ke di kitab Ar-Risalah ini ditulis oleh Rabi bin Sulaiman oleh beliau atau saya kira oleh yang belakangan ya mungkin juga oleh penerbitnya ditulis pasal per pasal, poin per poin, mungkin juga satu kitab dengan kitab yang lain. Kita sampai ke empat. Ahmaduhu hamdan kama yambadhi li kirami wajhihi wa azzi jalalihi. Aku memujinya, memuji Allah dengan pujian yang pantas. Karena ada yang memuji tapi tidak pantas. Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij ingin memuji Allah dengan cara yang keliru. Mereka tidak mau mengatakan bahwa Allah telah mentakdirkan seorang bayi apakah akhirnya masuk surga atau neraka. Sebab kalau ini terjadi, menurut mereka berarti Allah tidak adil. Bagaimana belum bisa memilih, belum bisa berbuat apa-apa, sudah dicap oleh Allah, ini neraka, ini surga. Nah, maka orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah menolak ini. Tujuannya apa? Tujuannya memuji Allah, bahwa Allah Maha Adil. Gitu. Yang tujuannya mencaci maki Allah, enggak ada. Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Qadariyah, enggak ada. Tujuannya memuliakan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah. Tapi caranya salah. Sebagaimana Abu Jahal Abu Lahab? Abu Jahal Abu Lahab membenci Allah? Tidak. Mencaci maki Allah? Tidak. Memuliakan Allah? Iya. Mengagungkan Allah? Iya. Dengan cara yang salah. Ya. Kan ucapan Abu Jahal Abu Lahab diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu. Tidak. Ini ucapan Abu Jahal Abu Lahab. Kami hanya jadikan berhala-berhala itu sebagai apa? Iya, wasilah, perantara, sarana untuk kami mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuannya Allah, bukan berhala-berhala itu. Ini kan mirip-mirip saudara-saudara kita yang datang ke Demak, ke Banten, ke Ampel, ke Cirebon. Mereka bilang apa? Tujuan kami adalah Allah. Tapi lewat kuburan orang-orang soleh itu. Ya. Nah, maka tepat di sini ahmaduhu hamdan kama yambagi. Aku memuji Allah dengan pujian yang pantas untuk kemuliaan wajah Allah. Jadi jangan sampai kita memuji Allah dengan pujian yang tidak pantas. Yang tidak pantas yang salah. Seperti kita mengatakan Allah tidak sombong. Allah tidak sombong. Ini maksud kita memuji dia ya kan. Padahal salah. Padahal yang benar Allah. Allah sombong. Tidak ada yang sombong sesombong Allah. Zat yang paling sombong di muka bumi ini adalah Allah. Dan sombongnya Allah adalah benar. Dan sombongnya Allah adalah terpuji. Beda dengan sombongnya kita tercela. Ya. Antum bayangkan kalau Allah tidak sombong gimana? Kalau Allah merendahkan diri. Saya mah enggak bisa apa-apa. Nah, akulah Tuhan yang enggak bisa apa-apa. Gitu. Akulah Tuhan yang gimana manusianya dah. Masa begitu Tuhan. Ya. Akulah satu-satunya Tuhan yang menciptakan segalanya. Akulah satu-satunya Tuhan yang menghidupkan, yang mematikan. Pantaskah ucapan ini? Pantas hak. Sombong yang benar. Sombong yang hak. Ya. Nah, kalau kita tentu tidak pas. Jangankan kita, seorang Nabi. Ketika mengatakan, ketika ditanya, ya Nabi, ya Rasul, siapa yang paling tahu di muka bumi? Dijawab, enggak tahu siapa selain aku. Nah, tidak secara kaidah, nah, manusia yang paling tahu tentang syariat ini tentu seorang Nabi, seorang Rasul. Yang paling alim di zaman Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ibrahim. Yang paling alim di zaman Nabi Isa, ya Nabi Isa. Ah, ini dia menjawab dengan jawaban yang secara kaidah benar. Tetapi Allah tidak ridha. Kenapa tidak memulangkan ilmu itu kepada Allah? Maka ditetap beliau. Ya. Siapa? Nabi? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Maka Allah perintahkan beliau untuk mendatangi, mencari Khadijah. Dan tiga peristiwa yang masyhur itu. Ya. Nah, ini manusia. Seorang Nabi seperti itu. Apalagi kita. Dan mestinya kita semakin belajar, semakin merasa bodoh. Semakin belajar, semakin merasa bodoh. Kemudian yang kelima, wa astainuhu isti'anata man la hawla lahu wa la quwwata illa bih. Dan aku memohon pertolongan dengan pertolongan yang dimana tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Yang menyebabkan orang-orang kafir, Barat, Amerika, Jepang, jaya, menang, maju, kuat, siapa? Jawabnya, Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allah. Yang bikin kaum muslimin hari ini terpuruk, tertindas, tercabik-cabik, perang sesama muslim, siapa? Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak boleh kita mengatakan, bahkan syirik kita mengatakan, kalau kaum muslimin menang jaya, maka yang bikin menang jaya adalah Allah. Kalau orang kafir menang jaya, maka yang bikin jaya adalah iblis. Ini syirik. Berarti ada kekuatan lain selain Allah, kan begitu. Maka wajib kita yakin. Ketika hari ini musuh-musuh Islam kuat, jaya, menang, bersatu. Maka itu adalah dari Allah. Allah yang membuat mereka seperti itu. Ya. Nah, kenapa Allah membuat mereka seperti itu? Itu yang harus kita tahu jawaban. Nah, banyak yang enggak tahu jawaban. Belajar manhaj salaf, insyaallah tahu. Dan yang tahu, insyaallah tidak akan tertarik dengan yang namanya demokrasi, pemilu, pilkada ini. Itu enggak tertarik. Karena dia tahu, yang bikin kaum muslimin jaya bukan demokrasi, pemilu, pilkada. Ya. Tapi apa yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa astahdihi bihudahu alladhi la yadhillu man an'ama bihi alayh. dan aku mohon hidayah dengan hidayah yang seseorang tidak akan sesat kalau sudah mendapatkan hidayah darinya. Kenapa Abu Sufyan, Walid bin Walid, Amr bin As, musuh-musuh Nabi, pembenci-pembenci Nabi, akhirnya masuk Islam, menjadi pembela setia beliau, dan akhirnya masuk surga? Kenapa? Jawaban yang paling tepat dan tidak terbantahkan lagi. Karena dapat hidayah dari Allah. Hidayah, jawaban ini tidak terbantahkan. Selesai. Ketika menjawab. Karena hidayah itu tidak mengenal cerdas, sopan, santun, pintar, rajin, apalagi jenius, pendidikan, enggak kenal itu semua. Mau jenius, mau bodoh, mau bertitel, mau rakyat jelata, kalau Allah berikan hidayah, dapat dia. Mau jenius, mau tokoh, mau pintar, mau dermawan, kalau Allah enggak kasih hidayah, sesat dia. Maka tidak boleh kita menyombongkan kecerdasan kita, kedermawanan kita, kesabaran kita, kejeniusan kita. Ini tidak ada hubungannya dengan hidayah. Lihat saudara-saudara kita. Profesor, doktor, jenius, ilmu dunia luar biasa. Tetapi tidak faham dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Padahal sederhana, pelajaran tauhid pertama di dalam salat enggak faham. Kalau ibadah harus nyontoh Nabi persis, enggak faham dia. Hidayah. Sementara yang otaknya pas-pasan, bahkan terkesan bodoh lah. Tapi Allah kasih hidayah, faham dia. Itu terjadi. Ya. Maka tidak boleh kita menyombongkan otak kita, kecerdasan kita, tidak boleh. Pemahaman adalah hidayah. Dan siapa yang berhak memberikan hidayah Allah? Adakah yang lain? Tidak ada. Rasul, kan utusan Allah, masa enggak dikasih? Dikit aja. Rasul enggak dikasih. Mau banyak, mau sedang, mau sedikit, mau setitik. Setitik saja lah. Taruhlah anak-anaknya lah. Atau seorang anaknya. Nabi diberi hak oleh Allah untuk memberikan hidayah satu di antara anaknya. Pilih yang mana? Enggak bisa. Kalau itu terjadi, tentu Kan'an. Kan'an beriman. Kan'an tidak beriman. Karena apa? Karena Nabi Nuh dan semua nabi-nabi yang lain tidak diberi hak oleh Allah untuk memberikan hidayah. Sedikit pun, setitik pun. Manusia yang paling dia cintai, manusia yang paling berjasa bagi dia, ayahnya, ibunya, tetap tidak. Jadi Rasulullah tidak punya hidayah. Lalu bagaimana dengan kalimat fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana ini? Satu jawaban. Hanya Rasulullah tidak punya hidayah. Hidayah milik Allah. Kenapa ada kalimat fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya sebaik-baik hidayah hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya ini hidayatul hidayatul hidayatul bayan atau hidayatul irsyad. Kalau yang milik Allah satu-satunya adalah hidayatul hidayatul taufiq. Kan kita sudah belajar dulu macam-macam hidayah. Yang terbesar dua itu. Hidayatul Taufik dan Hidayatul Bayan. Hidayatul Taufik adalah milik Allah satu-satunya. Di mana orang kafir jadi beriman, orang malas sholat jadi rajin sholat, tadinya ahli maksiat, sekarang ketinggalan jamaah saja, merasa rugi sekali. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Karena mendapatkan hidayatul taufiq. Allah yang merubah perbuatan Allah. Hidayah Allah. Lalu fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa ayat. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Ya Muhammad, engkau bisa memberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Bisa itu. Katanya enggak bisa. Ya. Jawabnya hidayatul bayan. Bukan hidayatul taufiq. Apa bentuk hidayatul bayan itu? Kalau hidayatul taufiq bentuknya kan sudah selesai. Kita tahu setelah selesai. Si A dapat hidayatul taufiq. Si B dapat hidayatul taufiq. Tahu dari mana? Ya udah jelas kelihatan. Orang dia beriman, orang dia soleh, orang dia dermawan. Itu karena sudah mendapatkan hidayatul taufiq. Kita tahu sudah selesai. Kalau hidayatul bayan, kelihatan. Sebelum kita lakukan, kelihatan. Cara wudhu Nabi seperti ini. Cara sholat Nabi seperti ini. Cara manasik haji Nabi seperti ini. Cara Nabi qiyamul lail seperti ini. Apakah Nabi pernah qiyamul lail? Apakah Nabi pernah tarawih? Bulan Ramadan, berjamaah, dua kali tarawih. Sisa ada dalam satu masjid, ya, Masjid Nabawi. Menjelang sahur ada, ini hidayatul bayan. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi, hidayah Nabi. Artinya, kalau ada petunjuk yang tidak datang dari Nabi, tidak baik. Tidak baik. Bukan baik, baik, baik, baik. Yang terbaik hidayah Nabi, bukan. Fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud, kalau ada hidayatul bayan kok tidak datang dari Nabi, itu tidak baik. Itu haram, itu bid'ah, itu sesat. Walaupun dilakukan oleh seorang ulama, walaupun dilakukan bahkan oleh 1000 ulama, kalau tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, ya salah. Kesalahan dalam ibadah apa namanya? Ibadah tapi salah. Ya, sudah coba-coba ibadah tapi salah, namanya bid'ah. Apa kalau bukan bid'ah? Ya. Ibadah tapi salah, bid'ah. Dia beranggapan bahwa itu benar. Dia beranggapan bahwa itu bentuk taqarrub. Itulah bid'ah. Kita lanjutkan. Wa astaghfiruhu lima azlaftu wa akhartu. استغفار من يكر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو. Aku mohon ampun kepada Allah di saat aku tergelincir. Tidak ada manusia yang tidak tergelincir. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Bagaimana para nabi, para rasul? Apakah para nabi, para rasul pernah salah? Jawabnya pernah. Lu katanya maksum. Katanya para nabi, para rasul maksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Kok pernah salah? Apa bedanya? Kalau kita salah, kalau Imam Syafi'i salah, Imam Bukhari salah, bahkan Abu Bakar, Umar salah setelah Nabi wafat, oleh Allah dia baik. Didiamkan. Mana ada Allah pernah menegur Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan Abu Bakar dan Umar. Karena Abu Bakar Umar mengucapkan ucapan yang sangat salah tentang haji, tamattu. Allah biarkan. Allah tidak luruskan, Allah tidak tegur, Allah tidak benarkan. Kenapa? Karena Abu Bakar Umar tidak maksum. Yang maksum adalah para nabi, para rasul. Maka jika seorang nabi salah, maka Allah langsung menegur. Menegur. Kesalahan yang sifatnya syariat jelas dengan turunnya wahyu. Atau kesalahan yang sifatnya dunia. Ditegur dengan yang sifatnya dunia saja. Ketika nabi menyarankan kepada seorang ansor yang sedang menyambung tanaman. Nabi menyarankan dengan pikiran beliau, dengan ide beliau. Kenapa caranya begitu? Begini saja. Nah, orang ansor ini percaya, berharap kebaikan dari usul nabi. Lalu disambung tanaman itu dengan cara yang diusulkan oleh nabi. Tidak lama, beberapa hari setelah itu tanaman tersebut mati. Berarti ini ditunjukkan, Allah ingin menunjukkan bahwa apa yang diucapkan oleh nabi itu salah. Dari sini, setelah nabi tahu bahwa usul beliau tidak membuahkan hasil, mati, keluar faedah besar, keluar sabda beliau yang sangat besar secara faedah. Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Dalam masalah dunia, kalian lebih tahu. Lebih tahu. Lebih tahu dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti orang Ansar ini lebih tahu dari Nabi. Dalam masalah menyambung tanaman tadi. Ya. Pak Habibi misalnya. Tentu lebih tahu dari Nabi dalam masalah sawah. Ya. Seorang dokter ahli jantung misalnya lebih tahu tentang masalah jantung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah. Kecuali ketika Nabi bersabda dan dibiarkan oleh Allah berarti benar. Nabi berbicara sedikit tentang lalat. Nabi berbicara sedikit tentang cara agar penyakit itu tidak menyebar. Nabi berbicara sedikit tentang anak. Ya. Tentang madu, tentang habatus sauda. Tentang kam'ah. Kam'ah itu cendawan. Jamur. Nabi bicara sedikit, gak banyak. Yang banyak Nabi berbicara tentang sholat, tentang zakat, puasa, haji. Yang tidak mungkin diketahui oleh siapapun selain Nabi SAW. Adapun masalah-masalah tadi sedikit. Tentang kam'ah misalnya. Nabi hanya bersabda, Al-kam'atu minal man. Wa ma'uha shifa'un lil'ain. Kam'ah, cendawan, itu bagian dari man. Masih ingat man? Mana terusannya apa? Temannya mana apa? Salwa. Mana dan salwa. Mana ada di Al-Quran. Mana dan salwa. Kata orang. Ya. Mana adalah tumbuh-tumbuhan. Salwa adalah hewan. Burung kecil. Dua-duanya Allah berikan setiap hari kepada Bani Israel dalam pengembaraan selama 40 tahun itu di padang Tih. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Setelah mereka tidak mau atau takut berjihad melawan bangsa Jabarin di Palestina, maka Allah hukum mereka terumbang-ambing di padang Tih selama 40 tahun. dan mukjizat demi mukjizat Nabi Musa turun di hadapan mereka. Salah satunya ini, manna dan salwa. Manna tumbuhan, salwa burung kecil. Setiap hari tinggal makan, enggak usah nyari, enggak usah beli, enggak usah usaha. Di depan rumah mereka atau kemah-kemah mereka ada itu. Ya, tapi dasar Bani Israel bukannya bersyukur, malah kufur. Merasa tidak puas. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Padahal dua makanan ini tidak ada. Di tempat-tempat biasa tidak ada. Ya. Nah, Nabi berkata sedikit tentang al-kam'ah minal man. Kam'ah itu, cendawan itu, bagian dari man. Ada sifat man. Dan airnya bisa untuk menyembuhkan sakit mata. Sabda Nabi SAW, yang tentu wajib kita imani. Tapi beliau bersabda sedikit. Ya. Nah, maka para ahli tertantang di sini untuk membuktikan kebenaran sabda Nabi SAW secara ilmiah. Kalau kita enggak perlu ya, artinya kita yakin bahwa ini pasti. Dan itu bukan ilmu yang dijadikan tujuan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pernah berdoa, ya Allah, jangan jadikan ilmu terbesarku adalah tentang dunia. Dan doa beliau terkabul. Ilmu terbesar beliau adalah tentang akhirat, tentang ibadah, bukan tentang dunia. Kan kita lihat dari kalau bicara tentang dunia luar biasa, seorang profesor, doktor, tahu ini, tahu itu, luar biasa. Tapi baca Al-Quran tidak bisa, cara wudu yang benar sesuai sunnah Nabi tidak bisa. Ini kan menyedihkan sekali. Itu yang Nabi tidak mau. Jangan jadikan ya Allah, ilmu terbesarku itu tentang dunia. Ya. Orang-orang tidak pengen. Ya. Ilmu terbesar orang-orang kafir itu adalah dunia. Lihat Jepang, Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, mereka tahu banyak tentang dunia itu. Sampai hal-hal yang rinci, sangat rinci. Tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang Allah, tentang alam barzah, tentang bagaimana nasib mereka setelah mati. Mereka gelap segelap-gelapnya, mereka meraba-raba. Padahal mereka di dunia mungkin cuma puluhan tahun. Mereka setelah mati di alam barzah ribuan tahun. Di akhirat bakal selama-lamanya sesat dan bodoh sekali. Dan merugi sekali. Itulah orang-orang kafir. Istighfar man yukirru bi'ubudiyatihi wa ya'lamu annahu la yaghfiru dhanbahu wa la yunajjihi minhu illa huwa. Dengan istighfar yang menunjukkan tentang ibadah. Karena istighfar bagian dari ibadah. Mohon ampun kepada Allah, bahkan berdoa, mohon apa saja, itu termasuk ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Berdoa itu ibadah. Sahih. Yang dhaif adalah ad-du'a'u mukhul ibadah. Ini dhaif. Bahwa doa itu saripati, inti sumsum dari ibadah. Ini dhaif. Yang sahih ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka semakin kita banyak berdoa, meminta, maka semakin banyak ibadah. Dan doa dibagi dua. Doa permintaan, doa masalah. Satu lagi, doa ibadah. Karena itu ketika kita beribadah, itu dianggap sedang berdoa. Ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita zakat, haji, itu di catat sebagai sedang berdoa. Doa ibadah. Yang kedua doa wasalah, kita memohon sesuatu. Ada doa yang di situ tidak ada permohonan seperti tadi, sholat, puasa dan seterusnya, atau doa-doa yang ditentukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Doa mendengar adzan, doa mau tidur, doa bangun tidur, doa mau makan, doa habis makan, ada perselisihan kesohihan doa setelah makan, doa melihat hilal, ada permintaan di situ, doa mau tidur misalnya, ada permintaannya nggak? Nggak ada, karena memang bukan doa mansalah, bukan doa permohonan, doa ibadah, nggak ada permohonannya ya kan? Beda kalau doa masalah, memang memohon. Ya Allah turunkan hujan, ya Allah sembuhkan penyakit saya. Memang isinya permohonan. Nah ini ada doa tapi tidak berisi permohonan. Tapi disebut doa. Disebut doa ketika mendengar azan, doa mau tidur, bangun tidur. Padahal tidak ada. Tidak ada apa ya? Tidak ada permohonannya. Bismika Allahumma abutu wa ahya. Kan mana? Permintaannya mana? Enggak ada. Dengan namamu ya Allah, aku mati, aku hidup. Mana? Permohonannya tidak ada. Tapi disebut doa. Itulah doa ibadah. Apa sifat doa ibadah? Harus mencontoh Nabi persis, tidak boleh beda sedikit. Bahkan Nabi mengatakan amantu bi nabiyyika alladhi arsalta, diganti oleh Al-Barrah bin Azib dengan yang lebih baik, amantu bi rasulika alladhi arsalta, maksudnya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diganti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya diganti dengan Nabi oleh Al-Barrah bin Azib, diganti dengan yang lebih baik, rasul kan lebih bagus. Nabi enggak terima, Nabi marah. Nabi mengatakan, jangan engkau rubah apa yang keluar dari mulutku. Berarti doa ibadah tidak boleh beda dari Nabi sedikit pun. Urutannya, ahya dulu apa amud dulu, Nabi contohkan yang mana, harus kita ikuti. Tidak boleh di bolak-balik. Tidak boleh ditambah walaupun lebih baik. Lebih baik. Banyak saudara-saudara kita yang selalu menambah di akhir doa itu apa? Ya Arhamar Rahimin. Itu bagus sekali. Ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah yang sangat, yang paling penyayang. Ini kan kalimat yang hak. Tapi boleh kan? Itu kita jadikan di akhir doa mendengar azan, doa mau makan, doa setelah makan dan seterusnya, tentu tidak boleh. Karena itu doa ibadah, harus plek persis contoh Nabi. Beda dengan doa masalah, silakan. Bahasa Arab silakan, bahasa Indonesia silakan. Ya, boleh merangkai kalimat sendiri. Itu doa masalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Allah sangat suka dengan apa? Dengan pujian. Belum pernah kita bahas bahwa ada sifat Allah yang buruk bagi kita, buruk kalau ada di kita. Tapi kalau ada pada diri Allah, tentu tidak buruk, malah baik. Seperti tadi, Pak, sombong. Setelah sombong apa? Suka dipuji. Allah sendiri yang mengatakan, tidak ada yang menyukai pujian melebihi aku. Allah sangat-sangat suka pujian. Maka Allah senang sekali kalau kita memuji dia, mengagungkan dia, membesarkan dia. Allah senang sekali. Lihat dalam sholat, dalam talbiyah, dalam manasik haji, dalam zikir wirid, penuh dengan pujian. Dan surat-surat yang besar, ayat-ayat yang besar, ayat kursi misalnya, penuh dengan pujian. Pujian terhadap Allah. Dan pujian terbesar yang sangat disukai oleh Allah adalah kalimat, tidak ada ilah ya Allah kecuali Engkau. La ilaha illallah, ini terbesar. Yang paling disukai oleh Allah. Allah dikatakan, ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Engkau. Allah senang. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghidupkan, mematikan kecuali Engkau. Allah senang. Ya Allah, tidak ada yang memiliki surga neraka kecuali Engkau. Allah senang. Kalau dikatakan, ya Allah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Allah paling senang. Dengan pujian, puncak dari pujian. Maka siapa yang belum pernah memuji Allah dengan kalimat itu, maka seluruh pujian ditolak oleh Allah. Salat ditolak, puasa, zakat, haji ditolak. Kalau dia belum pernah mengucapkan puncak pujian itu, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia belum mengeluarkan ucapan ini dari mulutnya, maka seluruh kebaikannya ditolak oleh Allah. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak mau disembah. Allah tidak mau dipuji. Allah tidak mau diibadahi. Dengan cara yang tidak dicontohkan oleh manusia yang satu ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. La ilaha illallah maknanya apa? Kita disuruh menyembah Allah. Muhammad Rasulullah maknanya apa? Kita menyembah Allah harus dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah. Azimah. Besar sekali kaidah. Maka siapa yang menyembah Allah tapi tidak dengan cara Rasulullah, dijamin tidak diterima. Pasti terpuruk. Sehusuk apapun, seikhlas apapun. Tapi tidak memakai cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua. Salat, zakat, puasa, haji, semua. Tidak ada perkecualian. Ketika itu masuk dalam kategori ibadah, apa? Ibadah mahdoh. Adapun ibadah ghairu mahdoh, boleh. Senyum ibadah bukan? Bolehkah senyum kita beda dengan senyum Nabi? Katanya ibadah harus nonton Nabi. Senyum kita harus sama persis dengan senyum Nabi. Ini enggak paham. Karena senyum bukan ibadah mahdoh. Boleh beda dari Nabi. Sedekah, nikah, cari nafkah. Ini semua adalah ibadah. Tapi bukan ibadah mahdoh. Berbeda carana dengan cara Nabi. Boleh. Yang harus sama persis dengan cara Nabi adalah ibadah apa tadi? Mahdoh, sholat, puasa, zikir, wirid, tawaf, sa'i. Beda dengan cara Nabi, tertolak. Yeah. Ba'athahu wan-nasu sinfan. Allah mengutus beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan manusia di kala itu dibagi dua. Saya kira ini panjang ya. Yang pertama ini. Yang pertama ahlul kitab. Jadi ketika Nabi diutus, orang-orang di sekitar Nabi itu ada ahlul kitab. Ada dua golongan. Yang pertama ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang-orang yang membaca, mempelajari, mengamalkan Taurat dan Injil, atau istilahnya Yahudi dan Nasrani. Bagaimana sifat mereka? Badalu min ahkamihi. Mereka merubah hukum-hukum Allah. Kalau mereka tidak merubah, kalau mereka masih setia dengan ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa, insya Allah belum diutus Nabi Muhammad SAW. Seorang Nabi diutus, apalagi Nabi terakhir, itu ketika ajaran Allah dari Nabi sebelumnya sudah diacak-acak, sudah amburadul, sudah dirubah-rubah, dan tidak ada lagi yang beriman seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, kecuali sedikit sekali. Tercatat hanya 2 atau 3. Ya. Tapi ada. Maka mengatakan bahwa di Mekah itu masa fatrah, masa kekosongan dakwah, sehingga Abdullah dan Aminah tidak boleh disalahkan ketika mati dalam keadaan kafir. Ucapan ini keliru. Ucapan ini salah. Kan sering kita dengar orang menolak hadis Nabi. Mungkin mereka gak tahu kalau itu hadis Nabi ya. Bahwa bapakku, ibuku di neraka. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka gak tahu kalau itu sabda. Kalau mereka tahu, kafir. Kafir dong. Ya tahu itu sabda Nabi. Ya saya terima itu sahih. Itu ada di Bukhari Muslim. Tapi saya tolak. Itu enggak benar. Kafir. Menolak sabda Nabi apa? Kalau enggak kafir. Menolak sabda Nabi kan berarti menolak Allah. Kan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu. Ucapan Nabi tadi wahyu. Nah, kita husnudzon, saudara-saudara kita ini enggak tahu kalau itu hadis Nabi. Ya. Mereka menyangka itu ucapan Ustaz-Ustaz salah. Ya. Sampai di situ kafir apa tidak mereka? Belum. Ya. Menolak atau tidak percaya dengan Ustaz-Ustaz salah, kafir apa tidak? Tidak kafir. Yang kafir itu menolak qala Allah wa qala Rasul. Ya. Loh, yang dibawakan sama Ustaz-Ustaz Farab kan hadis. Ya. Iya, tapi apa mereka harus percaya? Mereka kan gak harus percaya. Ya. Apa siapa hadis? Itu bikinan Ustaz-Ustaz Farab. Nah, kafir gak kalimat ini? Enggak kafir. Maksudnya dia harus percaya sama kita. Gak wajib percaya. Dia enggak percaya sama saya. Saya bacakan hadis Bukhari. Nabi mengatakan, ayahku, ibuku masuk neraka. Dia enggak percaya sama saya. Saya bilang, ini Bukhari. Siapa Bukhari? Ya, bisa-bisa itu ya. Dia enggak kafir. Dia enggak kafir. Dia kafir kalau dia percaya itu sabda Nabi. Tapi dia tolak. Dan ini kan hampir-hampir tidak mungkin seorang muslim seperti ini. Makanya jangan mudah-mudah mengkafir. Jangan mudah-mudah, sudah iqamatul hujjah, sudah tegak hujjah, sudah enggak bisa ngeles lagi, dia kafir. Ya. tahan mulut kita. Ya. Mereka yang mengkafirkan kita, mereka menjelek-jelekkan kita, biarkan. Kita tidak mau. Seperti itu. Kita harus jujur, amanah, adil. Ini ilmiah dan ini sifat dasar salah seperti itu. Berdasarkan ilmu, adil, kejujuran. Beda dengan mereka, ahlul bidah. Penuh dengan dusta, bohong, tipuan, rekayasa. Salah tidak. Nah, ajaran para nabi, ajaran para rasul sudah dirusak oleh ahlul kitab. Mereka merubah hukum-hukum yang tidak pernah diajarkan oleh nabi mereka. Adakah Nabi Isa mengajarkan kerahiban? Tidak ada. Rohbaniyah, ini salah satu bid'ah besar mereka. Beragakan kalau laki-laki atau perempuan suci tidak menikah, itulah pahala besar. Ini salah satu bid'ah mereka. Bid'ah akidah ya. Bid'ah akidah lain lagi, itu yang menyebabkan mereka kafir. Ya, saya kira ini panjang beliau bawakan tentang ciri-ciri ahli kitab. InsyaAllah nanti kita lanjutkan, termasuk kelompok yang kedua. Ya. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Silakan, ada pertanyaan. Silakan. Gimana apanya? Kalau itu masuk dalam ibadah, ya. Kalau itu tidak masuk dalam ibadah, saudara-saudara, Sayyid kita, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini. Boleh apa tidak? Boleh, ini bukan ibadah. Ya. Jangankan Rasulullah, Aisyah disebut Sayyidah. Bahkan Rasul menyuruh atau ngajari satu suku ketika datang pembesarnya, Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz, hormati Sayyid kalian. Jadi kata-kata sayyid itu memang beredar. Mungkin di kita, pokoknya orang nomor satu di situ. Orang nomor satu di kelompok itu disebut sayyid kelompok itu. Akan menjadi bermasalah dan dosa kalau kata-kata Sayyidina Muhammad dimasukkan dalam peribadatan. Misalnya ketika sholat, ketika baca ayat salat Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, ini kan penambahan. Jadi kita bahas bahwa apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam ibadah tidak boleh kita tambah sedikit. Walaupun itu baik menurut kita, tidak boleh. Dan mereka yang menambah sayyidina ini, coba suruh nambah di lafaz-lafaz lain. Anehnya mereka enggak mau. Adzan misalnya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Ada mau. Padahal apa bedanya? Malah lebih berat sholat. Kan begitu. Lebih besar sholat dari adzan. Ya. Kenapa enggak berani? Ya memang begitulah. Bid'ah itu memang begitu. Enggak jujur akan terbentur. Beda dengan sunnah, pas. Selalu ada jawaban. Gitu. Kalau bid'ah akan mentok di satu saat. Dia bisa jawab di sini. Di sini enggak bisa. Ya. Apa bedanya? Itulah. Doa, ya doa ibadah jelas, enggak mungkin. Doa ibadah enggak boleh. Kalau doa masalah, masa menyebut-nyebut Rasulullah? Kan yang kita sebut Allah, ya Allah, ya kan? Sebelum doa baca salawat. Salawat itu kan bagian dari doa, dari ibadah. Tidak boleh ditambah-tambah. Ya. Jadi dalam obrolan saja. Dalam kalimat berita saja. Ya. Yang dibolehkan. Silakan. Ya. Ya. Asal dia tahu artinya ya. Al-Mustafa kan artinya orang terpilih, orang pilihan dia ya. Dan memang betul Rasulullah orang terpilih. Bolehkah kita mengatakan beliau Al-Mustafa? Boleh, memang beliau pilihan ya. Tapi dimasukkan dalam ibadah untuk haram. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad al-Mustafa Rasulullah dalam tasyahud, dalam ibadah, tidak boleh. Ya. Tapi dalam kalimat berita bahwa Rasulullah adalah al-Mustafa, Rasulullah adalah orang pilihan, kan berapa banyak takbir-takbir istilah-istilah yang boleh, padahal di zaman Nabi enggak ada istilah itu. Ya. Karena beda bahasa, nah ini boleh. Kalau pas kajian lebih baik sholat subuh masjid dekat rumah atau masjid tempat kajian karena masjid kosong. Iya, kita ke masjid itu tujuannya apa? Menggugurkan kewajiban bahwa kita harus sholat berjamaah atau tujuannya masjid itu harus ada isinya? Kan ini faedah yang harus kita paham. Tujuannya adalah kita menggugurkan kewajiban. Kita menggugurkan kewajiban. Kenapa kita datang ke masjid? Agar gugur kewajiban kita untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, kita sholat berjamaah di masjid lain. Karena memang kita sedang nginep di rumah orang tua misalnya. Nah, masjid yang biasa kita sholat, kita tidak sholat di situ. Perlukah kita mikirin masjid itu? Imamnya siapa ya? Yang azan siapa ya? Ya bukan urusan kita lagi. Ya, udah gak usah dipikirin. Mau kosong, mau enggak. Kita sholat di situ kan tujuannya untuk menggugurkan kewajiban. Nah, dengan ini ya tentu. Daripada terlambat ya kan. Sholat subuh di masjid dekat rumah, sholat fajar atau duha di masjid, sholat fajar atau duha, dan melihat. Apa masjid mendapat pahala haji dan umrah? Kan kalimat tidak, ada kalimat tidak keluar kan? Sedangkan ini kan keluar. Ya kan? Keluar, karena pindah masjid kan dulu keluar. Nah, syarat yang diucapkan oleh Nabi tidak keluar sampai matahari terbit. Bagaimana cara membaca akhir doa? Harus mencontoh Nabi, ada nggak? Nabi mencontohkan akhir doa. Lalu akhir majlis ada di mana majlis, ya kan? Akhir baca Al-Quran ada nggak? Mengakhiri bacaan Al-Quran dengan apa? Ada nggak? Ada. Maka tidak boleh jadi ada. Sadaqallahul adzim, nggak boleh. Kan yang aslinya dari Nabi nggak ada. Nabi tidak pernah mengakhiri bacaan Al-Quran dengan Sadaqallahul adzim. Kalau kita mengucapkannya, tidak. Begitunya, begitu pula akhir doa. Dengan apa Nabi mengakhiri doa ketika beliau berdoa? Mana? Dengan apa? Enggak ada riwayat. Kok kita akhiri dengan tadi ya Amar Rahimi, ya Mujibasairi, tidak boleh menambah-nambah apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Bolehkah zikir cukup la ilaha illallah saja? Zikir yang tidak ditentukan. Di luar ba'da sholat, di luar lafaz talbiyah, di luar pokoknya zikir bebas kan ketika kita duduk, berdiri, berbaring, naik kendaraan, kita boleh berzikir apa saja. Termasuk la ilaha illallah. Jangan dihitung karena hitungan termasuk ibadah. Hitungan itu apa 3, apa 7, apa 100 ini termasuk ibadah. Harus ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doa dalam salat tetapi untuk doa masalah atau permintaan? Boleh ketika sujud kan? Ketika kita sujud boleh berdoa dengan doa permintaan, permohonan. Bahasa Arab tentunya. Bahasa Indonesia, bahasa kita dalam hati saja. Dikatakan dalam hadis, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Pada saat dikatakan Allah sombong, tidak ada unsur kebenaran yang ditolak. Bagaimana menjelaskan hal ini? Salah satu arti sombong, ya, yeah. Salah satu arti sombong tadi, termasuk sombong adalah membesarkan dirinya, al-mutakabbir, dan Allah membesarkan diri. Salah satu sombong tadi menolak kebenaran. Yeah. Jadi dari kalimatnya saja sombong, al-mutakabbir, membesarkan diri, Allah membesarkan diri, bukan Allah menolak kebenaran. Allah membesarkan. Hadis sahih, Allah tidak menerima salat orang yang tertutup mata kakinya. Bagaimana hukumnya bermakmum dengan imam yang salatnya tidak diterima karena isbal? Tidak. Tentang isbal ini tidak ada hubungannya dengan sholat. Ya, ini tidak sahih. Tidak ada hubungannya dengan sholat. Artinya mau sholat mau tidak haram berpakaian isbal. Dan apakah isbal ini menyebabkan ibadah kita ditolak? Tidak. Tidak. Ya. Ada riwayat seseorang berpakaian isbal selesai sholat. Nabi nyuruh orang ini wudu lagi. Mungkin ini yang dimaksud oleh penanya. Wudu lagi, kan berarti enggak sholat wudunya batal. Kan? Lalu sholat lagi dan berpakaian isbal, suruh wudu lagi. Tapi walillahil hamd, hadis ini tidak sah. Seandainya hadis itu sahih, ya. Jadi yang benar, isbal tidak mempengaruhi sholat. Jadi isbal berdosa, tetapi tidak mempengaruhi sahnya sholat. Apakah Imam Syafi'i dan Syekh Abdul Qadir Jailani masih ada hubungannya? Hubungan apa? Kalau darah Allah. Kalau sama-sama bertauhid, sama-sama bermanhaj salaf, iya. Pembagian tauhid menjadi 3, apakah merupakan bid'ah? Karena pada zaman Nabi maupun Khalifah tidak pernah disebut, dicontohkan. Sama dengan nun mati ketemu bab, ya. Apa namanya? Belum tahu ya. Ikhlaq, bukan min, tapi min. Disebut-sebut nggak mana? Ya, bid'ah itu ada ikhlaq segala. Emang ada sabda Nabi nun mati ketemu bab, ikhlaq. Ini tuh ya. Nabi nggak nyebut karena apa? Nah, sudah tahu semua, sudah makanan sehari-hari, ngapain disebut? Udah tahu semua, begitu juga tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rasul para sahabat tahu. Kita itu harus meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang menghidupkan, menciptakan, menghancurkan, menurunkan hujan, memberikan rezeki. Nah, ini diistilahkan oleh para ulama tauhid rububiyah. Sekedar istilah agar kita paham. Intinya bahwa harus itu, dan itu bagian dari tauhid. Rasul dan para sahabat meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diminta, disembah, diharapkan, disebut-sebut, dipersembahkan semua ibadah kita. Tauhid apa? Uluhiyah. Semua sahabat seperti itu. Hanya tidak disebut. Dan Rasul dan para sahabat yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang boleh bernama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Dan Allah lah satu-satunya yang mempunyai sifat itu. Tauhid apa ini? Asma wa sifat. Ada. Hanya Rasul tidak secara khusus, saudara-saudara, wahai para sahabatku, tauhid dibagi tiga. Rubiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Nabi kan enggak apa itu, kayak dosen. Ya. Kalau Nabi dosen, iya mungkin begitu. Ya, catat. Tauhid bagi tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Nabi kan enggak kayak dosen. Pengajaran beliau itu langsung praktek. Nah, termasuk. Nabi enggak pernah mengatakan rukun sholat ada 13, rukun wudu ada sekian, rukun haji umroh ada sekian. Nabi enggak pernah. Apa terus enggak ada? Kan ada. Rukun la ilaha illallah ada dua, nafi dan isbat. Itu semua untuk memudahkan. Agar kita paham. Kalau kita sholat di masjid dalam keadaan safar, apakah perlu kita tanya-tanya ada kuburannya enggak ya? Eh, janganlah cari-cari masalah, cari-cari penyakit, ngapain? Hukum asal masjid itu ada kuburannya apa tidak? Hukum asal masjid enggak ada kuburan, maka ada masjid sholat di situ. Bahkan udah nunduk aja enggak usah tengok-tengok. Kalau ada kuburannya kan aman, kita enggak tahu. Coba kalau tengok kiri kanan, ya ada kuburannya. Pakai nyari lagi, naik mobil lagi, susah sendiri kan. Maka udah, nunduk aja enggak usah tengok. Kalau itu di depan mata kita lagi wudu, ya udah kita tinggalkan. Tapi kalau enggak, bahkan kalau antum lihat kayaknya sebelah kiri itu mencurigakan, udah nunduk aja. Ngapain, penasaran ya kan. Saya kan tinggal di kampung tuh, sholat di masjid tuh, gak jauh dari rumah. Secara apa, kecurigaan mungkin, tapi saya gak mau nanya, gak mau tengok-tengok, ya. Sampai hari ini saya gak tahu, ya, ada kuburan atau enggak, saya gak peduli, ya. Nah, mudah-mudahan sih gak ada, ya. Tapi kalau ada mungkin juga, tapi kan gak ada kewajiban bagi saya untuk nanya-nanya, tengok kiri kan. Makanya kalau ada ikhwan yang main ke rumah saya, sholat di situ, saya pesan, udah gak usah tengok-tengok. Sholat-sholat aja. Gitu. Jangan cari penyakit. Apalagi safar. Kan gak gampang. Hukum mengucapkan rabbifirli waliwalidayya sebelum amin dalam surat Al-Fatihah ketika sholat. Butuh dalil, mana? Ketika tidak ada, maka jatuhnya bid'ah. Karena ibadah, ya. Kira enggak ada hadis tentang. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.